Andika Safari. Nela. Kita goyang bareng lagi. Andika Safari. Ojo kepikiran tresno ku uko tenanan. Ning aku ra janji yen ora bakal kelian. Dilakoni wae pacaran koyo tenanan. Perkara ra dadi ojo pedot seduluran. Pacaran koyo tenanan, perkara ra tadi ojo pedo-pedo.